بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. هل أتاك حديث الغاشية؟ Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina. Karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Tusqa min 'ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Wujuhun yawma idzin na'imah. Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri. Li sa'iha radiyah. Merasa senang karena usahanya sendiri. Fi jannatin 'aliyah. Mereka dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha 'ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah. Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariku masfufah. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabathuthah. Dan permadani-permadani yang terhampar. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dihamparkan? Fadzakir innama anta mudzakkir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum. Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.